بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita memasuki hadis yang ke-35 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Hadis ini menjelaskan tentang adab bermasyarakat, adab dalam bergaul, berinteraksi dengan sesama kaum muslimin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling iri atau saling dengki, wa la tanajashu, dan janganlah kalian saling menipu atau berbuat curang, baik dalam masalah jual beli maupun yang lainnya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din, dan janganlah kalian, janganlah sebagian kalian membeli atas barang yang sedang dibeli atau dijual oleh yang lainnya. Dan janganlah kalian menjual, janganlah salah seorang atau sebagian kalian menjual barang yang sedang dijual oleh saudaranya yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, orang Islam itu saudara orang Islam yang lainnya. La yadzlimuhu diyad, yakni seorang muslim tidak akan zalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak akan menelantarkannya. Wala yakdzibuhu, dan dia tidak akan berbuat dusta kepadanya. Wala yahqiruhu, dan dia tidak akan meremehkannya. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin, ketika beliau mengatakan at-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, beliau sambil menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, menunjuk ke dadanya 3 kali. Bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang jelek. Ayyah qira akhahu al-muslim, ketika dia meremehkan saudaranya yang muslim. Cukup dikatakan dia orang jelek ketika dia merendahkan, meremehkan saudaranya yang muslim. Qulul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qauluhu la tahasadu, sabda Nabi, janganlah kalian saling iri, saling hasad, dengki antara satu dengan yang lainnya. Hadza nahyun 'anil hasadi, ini adalah larangan dari hasad. Sabda Nabi ini menunjukkan atau menjelaskan tentang larangan hasad. Wal hasadu huwa karahatu ma an'amallahu 'ala akhika min ni'matin diniyatin aw dunyawiyatin. Sedangkan yang namanya hasad adalah kebencian atau ketidaksukaan terhadap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada saudaramu, baik kenikmatan yang bersifat agama, ilmu, kemuliaan, ataupun kenikmatan yang bersifat duniawi, harta, anak, dan yang lain. Sawa'an tamannaita zawalaha am lam tatamanna. Sama saja apakah engkau mengangankan hilangnya nikmat tersebut dari saudaramu atau tidak mengangankan hilangnya nikmat tersebut. Famata karihta ma aqallahu akhaka minan ni'ami fahadha huwal hasadu. Prinsipnya, patokannya adalah kapan saja, maka kapan saja engkau benci atau tidak suka terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada saudaramu, maka inilah namanya hasad, perasaan tidak suka terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Apakah kita menginginkan atau mengangan-angankan hilangnya nikmat tersebut atau tidak? Selama ada ketidaksukaan dalam hati kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka itu sudah masuk hasad. Dan ini dosa besar. Wala tanajashu, dan janganlah kalian berbuat an-najash atau al-munajashah. Qala al-ulama'u, para ulama berkata, al-munajashatu ay yazida fi sil'ati. Al-munajashah artinya menambah pada barang jualan, barang yang dijual. Maksudnya fi tsamaniha fil munajati. Maksudnya menambah harganya ketika menawar. Wa huwa la yuridu syira'aha, dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Ketika ada yang menawarkan barang, si penjual, sekian harganya, maka dia menawar, saya berani sekian. Misalkan dia menawar 100 ribu, langsung dia mengatakan saya tawar 90, langsung harga tinggi, atau 95. Dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Wa innama yuridu naf'al ba'i'i, tetapi yang dia inginkan adalah memberikan manfaat atau keuntungan terhadap penjual agar orang lain berani untuk membeli barang tersebut dengan harga tinggi. Awil idrara bil mushtari, atau niatan dia, orang yang menawar tadi, yang tidak ada keinginan membeli barang yang dia tawar, tujuan dia adalah memberikan mudarat, kerugian bagi pembeli, supaya pembelinya rugi. Dia tawar dengan harga tinggi supaya pembeli berani membeli dengan harga tinggi, ingin merugikan si pembeli. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Al-baghdha'u hiyal karahatu. Al-baghdha' artinya al-karahah, kebencian. Aila yakrah ba'dukum ba'dha, maksudnya janganlah sebagian kalian membenci sebagian yang lain. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Ayyuwalli kullu wahidin al-akhara duburah bihaitsu la yattafiqu al-ittijahu, maksudnya seseorang memalingkan masing-masing dari dua orang, masing-masing darinya, dari keduanya memalingkan duburnya atau bagian belakangnya kepada yang lain, yakni mengarahkan punggungnya kepada yang satunya, sehingga arahnya tidak sama, yakni saling membelakangi. Yang satu menghadap ke utara, yang satunya menghadap ke selatan, saling membelakangi. Yang bertemu adalah punggungnya, bukan wajahnya atau bagian depannya. Ini makna tadabur, saling membelakangi, memberikan punggungnya antara satu dengan yang lainnya. tidak memberikan wajahnya. Dengan kata lain apa? At-tadabur, berpaling. Ini dilarang. Wala tadabaru, janganlah kalian saling berpaling, saling membelakang antara satu dengan yang lainnya. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang dibeli oleh sebagian yang lainnya. Ya, ini maksudnya la yabi' ahadun 'ala bai'i akhihi. Maksudnya janganlah seseorang membeli terhadap pembelian saudaranya, membeli barang yang sedang. Nah, janganlah seseorang menjual barang yang sedang dijual oleh saudaranya. Mithlu ayyashtari ya insanun sil'atan bi'asharatin. Contohnya ada seseorang membeli suatu barang dengan harga 10 real atau 10 ribu. Faidhabu akharu ila mushtari. Lalu ada orang lain, penjual yang lain, pergi ke pembeli tadi. Wa yaqulu, dan orang ini mengatakan, ana abi'u 'alaika bi aqalla. Saya akan menjual barang yang sama kepadamu dengan harga yang lebih murah. Yani kalau sudah dibeli, dia inginnya silakan kamu tuker, batalkan pembelian tersebut, beli ke saya saja dengan harga yang lebih murah. Ini namanya menjual terhadap penjualan saudaranya. Saudaranya sudah menjual barang, kemudian diminta oleh orang lain batalkan transaksi tersebut dan beli ke saya dengan harga yang lebih murah. Atau dia sedang menawar, langsung datang berbisik-bisik atau SMS atau memberi kertas yang isinya beli ke saya saja barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Ini dilarang. Mengapa? Li'anna hadza yufdi ila al-adawati wal baghdha'i. Karena perbuatan seperti ini akan mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian. Orang yang atau si penjual pertama kan membenci dan memusuhi penjual yang kedua, yang menjual di atas penjualan saudaranya tersebut, menjegal penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ya ibadallahi ikhwana, jadilah kalian wahai hamba-hamba Allah ikhwana, orang-orang yang bersaudara. Ai mislal ikhwani fil mawaddati wal mahabbati wal ulfati wa adamil i'tida'i. Maksudnya seperti orang-orang yang bersaudara secara nasab, saudara kandung, dalam masalah al mawaddah, kasih sayang, dan al mahabbah, kecintaan, dan al-ulfah, kedekatan, serta tidak adanya permusuhan antara saudara tersebut atau sama saudara tersebut. Jadilah kalian seperti orang-orang yang bersaudara. Tentunya yang namanya saudara, kakak dengan adiknya, saudara kandung, dia akan mencintai, akan menyayangi, akan dekat, dan tidak memusuhi. Maka kita kaum muslimin terhadap muslimin yang lainnya hendaknya seperti saudara kandung, saudara senasab, yakni benar-benar mencintai, menyayangi, dekat, dan tidak memusuhi, tidak melakukan permusuhan atau perbuatan kezaliman. Tsumma akada hadhihi al-ukhuwata biqoulihi, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menguatkan persaudaraan ini dengan sabda beliau, al-muslimu akhul muslimi. Dipertegas. Dalam kalimat sebelumnya Nabi menyuruh, memerintahkan kita agar menjadi orang-orang yang bersaudara seperti saudara dalam masalah nasab. Kemudian Nabi menguatkan perintah beliau tersebut, al-muslimu akhul muslimi. Orang Islam itu adalah saudara orang Islam yang lainnya. lil jami'i bainahuma wa huwal Islam. Mengapa seorang muslim yang satu adalah saudara muslim yang lainnya? Dikarenakan yang mengumpulkan antara keduanya, yang menggabungkan, menghimpun, mengumpulkan seorang muslim dengan muslim yang satunya adalah Islam. Yang mengumpulkan keduanya adalah Islam. Wa huwa aqwa silatin takunu bainal muslimaini. Sedangkan Islam adalah tali yang paling kuat yang menghubungkan dengan hubungannya erat antara kedua orang Islam. Hubungan persaudaraan atau hubungan nasab bisa putus kalau saudaranya tersebut tidak beragama Islam, kafir misalkan, maka putus. Ya dia saudara, saudara nasab saja, tetapi bukan saudara se-Islam. Tetapi seseorang ketika dia sama-sama muslim, maka dia akan terjalin hubungan antara keduanya dengan hubungan yang paling erat, paling kuat, pengikat yang paling kuat di antara keduanya, yaitu Islam. Islam adalah tali yang paling kuat yang mempererat, mengokohkan hubungan antara dua orang. Ya la yadzlimuhu ay la ya'tadi alaih. Yang namanya orang Islam itu dia tidak akan menzalimi saudaranya yang muslim. Ini orang Islam yang baik imannya, baik keislamannya, dia la yadzlimuhu, tidak akan menzalimi saudaranya yang muslim. Yani tidak akan berbuat aniaya, tidak akan berbuat semena-mena kepada saudaranya tersebut, tidak akan berbuat sewenang-wenang, tidak akan berbuat kelaliman kepada saudaranya. Yani dia akan berbuat adil, akan memperlakukan saudaranya dengan sebaik-baiknya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, mencintainya, dekat dengannya, dan seterusnya. Wala yakhbuluhu, dan seorang muslim tidak akan menelantarkan saudaranya, membiarkan saudaranya terlantar, tidak ditolong, membiarkan saudaranya dibiarkan tidak ditolongnya. Ini ketika butuh bantuan dia membiarkannya, membiarkan saudaranya sengsara, membiarkan saudaranya terpuruk dan sejenisnya. Fi maqamin yuhabbu ayyantasira fihi, yakni dia tidak akan menelantarkan saudaranya pada masalah atau pada suatu urusan, suatu keadaan yang disukai, disenangi, dia menolong saudaranya tersebut. Misalkan saudaranya butuh bantuan, sedang memerlukan bantuan, bantuan materi ataupun uang ataupun yang lainnya, dan dia mampu, maka dia tidak akan menelantarkannya, tetapi segera menolongnya, membantu saudaranya tersebut yang memerlukan bantuan. Ini makna wala yakhzuluhu, tidak menelantarkannya, tidak membiarkannya terlantar atau tidak ditolong, tapi dia akan menolongnya, membantunya. Wala yakdzibuhu, dan seorang muslim tidak akan berdusta kepada saudaranya. Aila yukhbiruhu bihaditsin kadzibin, yakni dia tidak akan mengkhabarkan, memberitakan kepada saudaranya dengan berita yang dusta. Yakni apa yang dia sampaikan kepada saudaranya dari berita-berita yang ada atau dari apapun, dari ilmu, faidah, berita, maka yang disampaikan kepada saudaranya hanyalah sesuatu pembicaraan yang jujur, yang benar saja. Tidak ada kedustaan sedikit. Tidak akan berbuat dusta atau bohong kepada saudaranya, tidak akan membohongi saudaranya, tetapi akan jujur, akan menyampaikan berita yang benar apa adanya. Wala yahqiruhu aila yastahinu bihi, dan seorang muslim tidak akan meremehkan saudaranya, yakni tidak akan menghinakannya, meremehkannya ataupun merendahkannya, tetapi memuliakannya, bahkan dia anggap saudaranya lebih baik darinya, punya keutamaan yang tidak dia miliki. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, yani taqwa Allah Ta'ala mahalluha al-qalbu. Taqwa itu di sini maksudnya taqwa kepada Allah Ta'ala tempatnya di hati. Nabi mensyaratkan ke dadanya, ke hatinya. Fa idza taqal qalbu ittaqat ittaqatil jawarihu, maka apabila hati itu bertakwa kepada Allah, niscaya anggota badannya pun akan bertakwa, akan lurus istiqamah. Wa yashiru ila sadri thalatha marratin, dan Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali, yani yaqulu at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna, yani Nabi mengatakan sambil menunjuk ke dadanya, taqwa di sini, taqwa di sini, at-taqwa hahuna, taqwa di sini, di dada beliau, yani di hati. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, bihasbi mri'in minasyarri ayah kira akhahul muslima, cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang jelek ketika dia meremehkan, merendahkan saudaranya yang muslim. Bihasbin yani hasb, bihasbin yani hasbun, fal ba'u zaidatun, maka ba di sini bihasbin dengan adanya huruf ba itu sifatnya tambahan, maknanya hasbun. Wal hasbu al kifayatu, sedangkan al hasbu itu artinya al kifayah, kecukupan. Jadi cukup seseorang dikatakan jelek ketika dia merendahkan saudaranya yang muslim. Wal ma'na, makna kalimat ini, law lam yakun minasyari illa ayyahtira akhahu lakana hadha kafiyan, maksudnya seandainya seorang tidak memiliki kejelekan selain dia merendahkan, meremehkan saudaranya yang muslim, niscaya perbuatan tersebut, peremehan terhadap saudaranya yang muslim tersebut cukup sebagai tanda dan bukti dia orang yang jelek. Dia gak punya kejelekan, tetapi hanya satu kejelekannya, yaitu dia meremehkan, suka merendahkan dan meremehkan saudaranya yang muslim, maka kita katakan cukup dia orang yang jelek, walaupun dia tidak punya kejelekan selain itu, bahkan dia punya kebaikan yang banyak, sholatnya rajin, bukan sholat malamnya, sodakohnya, baca Al-Qur'annya, tetapi dia merendahkan saudaranya yang muslim, bahkan suka merendahkan, maka ini sudah cukup sebagai bukti kalau dia orang yang jelek, maka dia harus dinasihati, kasihan dia. Walaupun banyak kebaikannya, maka dia sudah dikatakan orang yang jelek hanya dengan sekedar merendahkan saudaranya yang muslim, maka hati-hati jangan sampai kita merendahkan saudara kita yang muslim. Bahkan ada seorang ulama tabi'in ataupun ulama salaf mengatakan dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah dosa merendahkan, meremehkan saudaranya yang muslim. Al-muslimu alal muslimi haramun, seorang muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya? Damuhu wa maluhu wa arduh, haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Damuhu, hartanya, darahnya, fala yajuzu ayya'tadiya alaihi biqatlin au fima duna, maksudnya tidak boleh, darahnya maksudnya tidak boleh seseorang menumpahkan atau berbuat zalim kepada saudaranya dengan membunuh atau yang di bawah itu. Wa maluhu, sedangkan haram hartanya, maksudnya la yajuzu ayya'tadiya ala malihi binahabin au sariqatin au jahdin au ghairi dhalik, maksudnya tidak boleh seseorang menganiaya, berbuat zalim terhadap harta saudaranya dengan cara merampas atau mencuri atau mengingkari harta saudaranya tersebut atau yang selain itu. Wa irduhu, sedangkan haram kehormatannya, maksudnya aisum'atuhu, haram menumpahkan atau melanggar, mencemarkan nama baiknya. Fala yajuzu ayyagtabahu fayah ihtaka bidzalika 'irduhu. Maksudnya tidak boleh seorang menggibahi, menggunjing saudaranya sehingga dengan gunjingan dia tersebut akan tercemar kehormatannya, jatuh kehormatan saudaranya tersebut. Inilah tiga perkara yang harus dijaga pada seorang muslim, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh seseorang menumpahkan darahnya ataupun merampas hartanya atau mencemarkan nama baiknya, kehormatannya dengan cara menggunjing atau yang sejenis itu. Insyaallah nanti kita akan bahas beberapa faedah dari hadis ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.